Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur. Alhamdulillah, pagi hari ini diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita selalu berharap dan juga berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan juga kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana sudah kita informasikan di hari kemarin bahwa mulai hari ini pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bagian 221 kita mulai bab haji gitu ya. Sebelumnya bab zakat langsung lompat ke bab haji karena bab puasa sudah kita baca di Ramadan kemarin, dan itu sudah ada pada playlist kita. Jadi kalau mau nyari playlist, nyari bacaan kitab kita, tinggal buka playlist, nanti ketemu ada kitab Kifayatul Akhyar, ada bab puasa kitab Kifayatul Akhyar, ada bab zakat kitab Kifayatul Akhyar, ada playlist juga bab toharah kitab Kifayatul Akhyar gitu. Alhamdulillah, ahlan Ustazul Kiflin. Kita mulai ya bacaan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabul haji wa syara'itu wujubil haji sab'atun. Al-islamu wal-bulugu wal-aqru wal-hurriyatu. Ini standar seluruh ibadah gitu ya. Wa syara'itu wujubil haji, dan syarat wajib. Nah, bukan syarat satu, tapi syarat wajib. Nah, haji itu kan termasuk kewajiban orang muslim. Dia masuk dalam kategori rukun Islam. Untuk siapa kewajiban haji itu? Gitu. Kalau sholat kan wajib. Sholat buat siapa? Orang yang sudah orang Islam, sudah dewasa, dan juga berakal, kan itu. Lalu siapa orang yang wajib haji? Yang wajib haji itu syaratnya ada 7. Al-Islamu, yang pertama dia adalah orang Islam. Wal-bulugu, orang yang sudah dewasa, sudah lewat umur balig. Wal-aqlu, dan dia berakal. Wal-hurriyatu, dan juga dia merdeka. Nanti itu 1, 2, 3, 4. Nah, 3 lagi. Wa wujudur rahilati wazadi wa takhriyatu tariqi wa imkanul masiri. Itu ada 7 gitu. Kata Imam Taqi dan Alisni, al-hajju fil lughati, haji secara bahasa, al-qasdu. Al-qasdu itu artinya ya menuju, menyengaja untuk menuju begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala al-Khalil, dikatakan oleh Imam Al-Khalil, kasratul qasdu, yang namanya haji itu bukan sekedar al-qasdu tapi kasratul qasdi, yaitu banyak menuju. Jadi mengarah kepada mengarahnya berulang-ulang. Wa fi syar'i, dan secara makna syara', haji itu ibaratun an qasdil baiti lil af'ali. Yaitu ibarah, yang namanya haji itu adalah kata an qasdil baiti, yang menunjukkan qasdil baiti, menuju baitullah. Al-bait di sini baitullah. Lil af'ali, untuk mengerjakan ritual-ritual haji. Al-af'al itu ritual gitu ya. Qalahu An-Nawawi, inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi, dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab. Wa huwa wajibun bil kitabi was sunnah. Yang namanya haji itu wajibun, hukumnya wajib, bil kitabi was sunnati, sesuai dengan ketetapan Al-Kitab, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'il ummati, dan juga ijma'nya umat. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah singgung tentang kalimat ijma'ul ummah. Jadi kadang ulama menyebutnya wa ijma' doang tanpa ummah, tapi kadang juga Imam Taqiyuddin al-Isni menyebut ijma'ul ummah. Jadi kalau ijma'ul ummah itu hatta sampai orang-orang yang enggak ngerti, bodoh pun tahu tentang kewajiban ini gitu. Tapi kalau disebutin ijma' tanpa ada umatnya, berarti yang menyepakati cuma ulama-ulama aja. Tetapi kalau sampai ijma'ul ummah, dan ini kan semua orang tahu, bahkan non-muslim gitu ya. Non-muslim, jangan-jangan orang Korea Utara juga tahu tuh ya. Kalau yang namanya haji itu, sampai pilgrimage itu wajib buat orang Islam kan gitu. Jadi dikatakan ijma'ul ummah. Dan kalau sudah disebut ijma' itu, sebenarnya udah enggak usah nyebutin dalil Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad, sudah selesai. Karena ijma' itu sendiri kan dalil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ijma'ul ummati, qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan bagi Allah, 'alan nasi, ketetapan untuk kepada manusia, bahwa kewajiban manusia untuk kepada Allah, hajjul baiti, yaitu datang ke rumahnya, hajjul baiti, menyengaja melakukan haji di Baitullah, man istata'a, bagi siapa yang mampu, ilaihi sabila, siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Jadi kalau syarat 1 sampai 4 itu kan Islam, balik, berakal, merdeka. Ini syarat standar ibadah. Nanti dikatakan man istata'a ilaihi sabila itu 3 selanjutnya tuh, wujudur rahilati wazad, tahliyatut tariq, wa imkanil masir. Wa fil hadis sahih, dan dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu didirikan ala khamsin, atas 5 perkara. Minha, dan di antara 5 tersebut, al-hajju, yaitu ada perkara haji, buniyal Islam. Itu tidak berarti Islam itu didirikan dengan, dalam arti kalau enggak orang apa namanya, kalau enggak 5 berarti Islamnya enggak ada, bukan. Itu buniyal Islam fi nafsih, kan begitu. Islam berdiri tegak di dalam dirinya ketika sudah melaksanakan 5. Jadi kan umpamanya tuh, ulama sering mengumpamakan rukun Islam ini seperti rumah, kan begitu. Orang kalau mau bikin rumah, pertama bikin fondasi. Nah, fondasinya tuh imannya. Maka kalau fondasinya kuat, tiang yang didirikan di atas fondasi pun bagus. Tapi kalau fondasinya kurang kuat, ceker ayamnya kurang cakep, susah tuh, kan begitu. Jadi kata contoh kebanyakan ulama kan gitu, fondasinya iman. Kalau sudah punya fondasi, sudah punya iman, maka dirikan tuh tiang. Tiang-tiang rumah tuh sholat, kan begitu. Kalau sholat sudah dikerjakan, maka bikin tembok. Tembok itulah yang menjaga kita dari segala mara bahaya. Ular nggak bisa masuk, angin ribut pun nggak bisa masuk, kebakaran pun kita tahan, kan begitu. Nah, puasa itu kan bagi seseorang juga menjaga diri dari kemaksiatan. Kan ya? Secara sadar nggak sadar tuh orang kalau lagi puasa tuh jauh lebih takwa dibanding kalau dia nggak puasa. Makanya kalau lagi puasa tuh orang sering bilang, lu jangan bohong, ntar puasa lu batal, kan begitu. Padahal yang namanya bohong tuh puasa nggak puasa ya dosa, kan gitu. Cuman kalau lagi puasa tuh gitu, junnah, asaumu junnah, puasa itu adalah pelindung. Nah, kita bikin pelindung tuh tembok. Nah, gitu. Kalau sudah bikin temboknya, bayar zakat. Kan kata Nabi Muhammad, az-zakatu awsakhun nas, kan gitu. Zakat itu awsakh kotoran. Jadi kalau punya rumah harus bikin sanitasi, tempat keluar kotoran. Kan karena kita banyak melakukan ini itu, harus ada pembuangan. Nah, zakat itu jadi pembuangan. Jadi membuang kotoran-kotoran gitu. Kemudian berangkat haji. Haji itu seperti atap rumah, nah, gitu. Seperti atap rumah yang membuat kondisi rumah tuh jadi adem, panas nggak kepanasan, nggak juga kedinginan, kan begitu. Makanya orang kalau udah berangkat haji itu hawanya tuh bijaksana, kan gitu. Orang tua kalau udah berangkat haji itu pulang tuh jadi bijaksana, gitu. Koneksi Anda tidak stabil, nah, mudah-mudahan nggak ada masalah. Bunil Islamu ala khamsin, Islam didirikan atas lima perkara, wa minha, dan di antara lima perkara tersebut al hajju summa. Ini Gafif, ganggu gak nih di sini koneksi tidak stabil. Summa li wujubil haji, kemudian untuk kewajiban haji syurutun, untuk orang dikatakan wajib haji syurutun ada lima, ada banyak syaratnya, ada tujuh. Minha, di antara syarat wajib haji, al-islamu, yaitu Islam. Li'annahu, kenapa harus Islam? Li'annahu ibadatun, karena yang namanya haji itu ibadah. Fayushtaratu liwujubiha al-islam. Maka karena ini ibadah, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Karena ini ibadah, maka harus disyaratkan adanya Islam. Karena tidak diterima ibadahnya, laisa ahlan lin niyah, kan begitu. Orang non muslim itu laisa ahlan, bukan orang yang ahli, bukan orang yang layak untuk melakukan ibadah karena niatnya tidak diterima, kan begitu. Jadi salah satu syarat sah niatnya harus orang Islam. Makanya haji ini ibadah yang butuh niat, maka dia haruslah orang Islam karena dia ibadah. Ibadah harus orang Islam, ka salati, seperti salat. Wa fi hadits Mu'adz, dan dalam hadis riwayat hadis Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman, kata Nabi Muhammad, kan sebelum memerintahkan untuk sholat, sebelum memerintahkan untuk bayar zakat dan haji, kan begitu, ud'uhum, yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, ud'uhum, ajak mereka ila syahadati an la ilaha illallah, untuk bersyahadat la ilaha illallah. Fa inhum adza'uk fa'alimhum anna 'alaihim kadza wa kadza, kan gitu. Jadi perintahnya Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal juga begitu. Mu'adz bin Jabal mau diutus ke Yaman, kata Nabi Muhammad, yang pertama suruh mereka salat, ya enggak. Yang pertama lu ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama ajak mereka mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kan begitu. Lalu mereka mengakui, mereka mengimani, baru dah fa'alimhum bi'annallaha iftarada kaza wa kaza. Kasih tahu mereka bahwa Allah, Tuhan yang mereka yakini itu mewajibkan A, sholat, udah beres mewajibkan B, zakat, udah beres mewajibkan pergi haji. Jadi yang pertama syaratnya adalah Islam. Berarti kalau orang non-muslim mau berangkat haji, boleh apa enggak? Enggak boleh. Kalau kita bilang boleh, ya berarti tinggal berangkat. Enggak boleh juga. Kan orang non-muslim haram masuk Masjidil Haram. Jadi orang non-muslim tidak dalam syariat Islam, mazhab Imam Syafi'i khususnya, seluruh orang non-muslim tidak boleh seluruh non-muslim di seluruh dunia ini boleh masuk ke tempat masjid, boleh masuk ke tempat sholatnya muslim, masjid, musholah, langgar, surau, illa Masjidil Haram, kecuali satu Masjidil Haram enggak boleh. Itu mazhabnya Syafi'i dan itu mazhabnya jumhur ulama. Tapi mazhabnya Imam Abi Hanifah melegalkan seluruh umat siapapun itu, baik muslim non muslim, boleh dia masuk ke Masjidil Haram gitu. Itu mazhab Imam Abi Hanifah. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i kan enggak boleh. Di dalam mazhab Imam Syafi'i seluruh masjid di atas muka bumi ini boleh dimasuki non muslim kecuali satu Masjidil Haram gitu. Wa dzakara al-hajj, dan kemudian di dalam hadis Mu'adz itu Nabi Muhammad ada perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Wa minha, dan juga syarat wajib yang kedua al-bulughu, yaitu dewasa. Sudah baligh. Fasabiyyu, maka asabi, anak kecil yang belum baligh, la yajib alaihi, tidak wajib melaksanakan ibadah haji, li khabarin, karena ada hadis Nabi Muhammad, rufi'al qalamu an thalas, diangkat itu pena, artinya tidak terhitung sebagai beban syariat, an thalasin, bagi tiga orang. Wa minhum, dan di antara tiga orang tersebut yang disebutkan oleh Nabi, as-sabi, yaitu anak-anak yang belum balig. Wa qiyasan ala sa'iril ibadat, dan juga dikiaskan untuk seluruh ibadah, bahwa ibadah ini butuh orang yang balig. Karena yang tiga itu kan mukallaf. Muslim, akil, balig, itu kan mukallaf. Jadi orang yang belum balig, belum mukallaf, maka ketika dia melaksanakan ibadah haji, nanti ditunda lagi tuh. Kan ada tuh haji anak kecil ya, banyak. Nanti ketika dewasa, dia harus mengerjakan ibadah haji lagi. Karena haji yang dikerjakan ketika kecil tidak menggugurkan kewajiban. Kenapa nggak gugurin kewajiban? Ya karena emang gak wajib bagi dia, begitu. Sama seperti budak. Kalau budak ikut berangkat haji, nanti ketika merdeka, dia wajib haji lagi tuh. Karena budak gak wajib tuh. Itu. Wa minha, dan syarat yang ketiga, syarat wajib haji, al-aqlu, yaitu berakal. Fala tajibu alal majnuni, internetnya ini volume ngasih tanda koneksi enggak stabil. Wa minha al-aqlu, dan diantara syarat wajib puasa, syarat wajib haji, al-aqlu, yaitu berakal. Fala tajibu alal majnuni, maka tidak wajib itu haji bagi orang gila. Di hadisin, karena ada hadis Nabi Muhammad, rufi'al qalamu an thalath, diangkat itu pena bagi tiga orang, tidak terhitung sebagai beban syariat bagi tiga orang. Siapa itu? Wa minhumul majnun, dan di antara tiga orang tersebut disebutkan orang gila. Kan kalau hadisnya kan anis sabi hatta yabluq, wa anin na'imi hatta yastaikid, wa anil majnuni hatta yufiqan, begitu. Dari anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai bangun, kemudian orang gila sampai dia sadar. Gitu. Wa minha, dan juga syarat wajib yang keempat, al-hurriyah, yaitu bebas, merdeka. Fala yajibu alal abdi, maka tidak ada kewajiban bagi seorang budak untuk melaksanakan ibadah haji. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena memang ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma abdin, siapapun itu hamba, budak, hajja, dia berhaji, thumma u'tiqa, kemudian dia bebas. Tadi yang hadis yang tadi yang disebutin ya, ayyuma abdin hajja thumma u'tiqa, siapapun budak yang melakukan ibadah haji, thumma u'tiqa, kemudian dia dibebaskan, fa alaihi hajjatun ukhra, maka bagi dia wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah haji lagi. Kenapa? Karena waktu budak diajak sama tuannya itu tidak menggugurkan kewajiban. Kenapa enggak gugurin kewajiban? Dia enggak wajib salat, kan gitu. Dia tidak wajib salat. Wa li annal jum'ata, dan karena Jumat, salat Jumat la yajibu alaihi, salat Jumat aja enggak wajib bagi budak, ma aqrabi musafatiha, padahal jaraknya dekat. Muro'atan li haqqi sayyidi, sebagai bentuk apa? Menjaga kebutuhan si tuannya. Jadi takut-takut kalau tuannya butuh ini, dia ada. Kalau ditinggal sholat, dia tidak melaksanakan fungsi sebagai hamba, sebagai budak. Makanya dia enggak wajib tuh. Li haqqi sayyidi fal hajju aula. Jadi masjid sholat Jumat yang dekat begitu aja enggak wajib, apalagi haji yang harus berangkat jauh dan berhari-hari. Qala, kemudian syarat yang kelima, wa wujudur rahilati wazadi wa takhliyatut tariqi wa imkanul masyir. Yang syarat yang kelima, yaitu syarat wajib yang kelima, wujud la tajibu. Wa li annal jum'ata la tajib. Oh iya benar. Wa li annal jum'ata la tajibu, benar tuh. Ini yang salah nih, ini makai ya nih. Wali annal jum'ata la tajibu. Yang benar la tajib, karena dia mu'annas. La tajibu alaihi ma'akurbi musafatiha. Masafatiha. Padahal dekat jaraknya tuh. Masjid sholat Jum'at sama rumah dia, sama tempat tinggal tuanya. Mur'atan lakis saja. Qala, kemudian dikatakan oleh Syabi Suja, wa wujudur rahilati wazadi, dan syarat yang kelima, yaitu wujudur rahilati wazad, adanya kendaraan dan juga bekal. Wa takhliyatut tariq, yang keenam syarat wajibnya jalannya aman. Wa imkanul masiri, dan yang ketujuh syarat wajibnya imkanul masir, kemungkinan bisa jalan. Jalannya aman, tapi mungkin enggak dalam waktu ini. Artinya kalau kita ini punya jarak ke Tanah Haram itu sekitar 9 jam naik pesawat, kan begitu. Maka jangan berangkat pas tanggal 9. Gitu. Kalau tanggal berapa baru aman kita jalan, kira-kira nyampe zawalu syams, tergelincir matahari gitu, kira-kira bisa gak? Imkanul masir, bisa. Jalan wajib itu lebih baik gitu. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Saya mohon maaf ya, aduh ini gak bisa. Mudah-mudahan di hari Senin kita akan mulai lagi. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.